terus melangkah melupakanmu. Belah hati perhatikan sikapmu, jalan pikiranmu buatku ragu. Tak mungkin ini tetap bertahan. Belahan mimpi terasa mengganggu. Ku coba untuk terus menjauh. Belahan hati ku terbelenggu. Ku coba untuk lanjutkan itu. Engkau bukanlah segalaku. Bukan tanpa tuk hentikan langkahku. Saya sudah semua berlalu. Biar hujan menghapus jejakmu. Terus melangkah melupakanmu. Belah hati perhatikan sikapmu. Jalan pikiranmu buatku ragu. Tak mungkin ini tetap bertahan. Belahan mimpi terasa mengganggu. Ku coba untuk terus menjauh. Belahan hati ku terbelenggu. Ku coba untuk lanjutkan hidup. Engkau bukanlah segalaku. Bukan tanpa tuk hentikan langkahku. Saya sudah semua berlalu. Biar hujan menghapus jejakmu. Lepaskan segalanya. Lepaskan segalanya. Engkau bukanlah segalaku. Bukan tanpa tuk hentikan langkahku.